Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis Jibril alaihi salam, suatu hadis yang merangkum inti-inti pokok dari perkara agama ini, tentang perkara Islam, tentang perkara iman, tentang perkara ihsan, dan tentang tanda hari kiamat. Kemudian yang sedang kita bahas pada kesempatan yang telah lalu adalah mengenai perkara Islam, mengenai rukun-rukun dari Islam tersebut, dari syahadat, salat, dan zakat. Dan kita telah sampai kepada pembahasan mengenai zakat pada kesempatan yang telah lalu. Telah kita sebutkan beberapa keutamaan dari ibadah zakat tersebut. Dan juga pada akhir pembahasan kita dalam tanya jawab ada pertanyaan dari yaitu Bapak Romli. Mungkin ada sebagian dari pertanyaan yang belum terjawab, yaitu bagaimana kiranya apabila membayarkan zakat tersebut kepada keluarga. Maka itu adalah perkara yang baik, dikarenakan apabila zakat ataupun sedekah diberikan kepada kerabat yang dekat, maka selain itu dianggap sebagai zakat ataupun sedekah yang menggugurkan kewajiban dan juga mendapatkan pahala apabila itu adalah sunnah berupa sedekah yang sunnah, maka teranggap pula sebagai ibadah yang lainnya, yaitu apa? Silaturahim, menyambung tali silaturahim. Yang kita mungkin dalam kebiasaan kita dan kebudayaan kita, ketika dikatakan silaturahim atau silaturahmi, yang kita bayangkan yaitu berkunjung, berziarah. Padahal tidak sebatas itu. Silaturahim, menyambung tali rahim, adalah memberikan kebaikan dengan cara apapun, dengan infak, dengan sedekah, dengan hadiah, dengan berkunjung juga, dengan perkataan yang baik, menelpon, dan yang lain sebagainya, itu dikatakan silaturahim. Atau zaman sekarang berhubungan dengan fasilitas yang ada seperti WhatsApp dan lain sebagainya, itu juga dikatakan sebagai silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Demikian pula apabila menunaikan zakat ataupun kemudian bersedekah kepada kerabat kita, itu sebagai silaturahim, maka adalah sesuatu yang baik, apalagi memang dia adalah suami yang membutuhkan. Lebih baik kemudian memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan yang paling dekat daripada yang kemudian orang yang membutuhkan tapi lebih jauh hubungan kekeluargaannya atau bahkan tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali. Kemudian kita lanjutkan. Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tasum Ramadan," dan kau melakukan puasa Ramadan. Ramadan yaitu bulan yang sudah dikenal bersama yang terletak di antara bulan Syaban dan Syawal yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa pada bulan tersebut. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan menjadikan sunnah untuk banyak berpuasa pada bulan sebelumnya Syaban sebagai bentuk persiapan untuk melakukan puasa dan ketaatan pada bulan Ramadan. Dan Ramadan, mengapa kemudian dinamakan Ramadan? Di sini dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dikatakan Ramadan ini dari kata Ramda. Ramda yaitu waktu terik-teriknya matahari. Waktu terik-teriknya matahari dinamakan Ramda. Dan ketika awal penamaan bulan-bulan Arab, maka mereka mendapati bulan Ramadhan ini ternyata terletak pada saat panas-panasnya matahari, pada musim panas yang yaitu puncak-puncaknya, mereka menamakannya Ramadhan. Mereka menamakannya Ramadhan ini dalam satu pendapat dikatakan seperti itu. Walaupun ya tidak mesti Ramadan itu terletak pada puncak musim panas. Jadi karena kan Ramadan berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Karena tahun-tahun Hijriah itu berdasarkan apa? Berdasarkan peredaran bulan, bukan berdasarkan peredaran matahari. Adapun musim yang ada berdasarkan peredaran matahari, maka bisa jadi Ramadan terletak pada musim panas, bisa jadi terletak pada musim dingin di Jazirah Arab sana. Namun pada awal penamaan dari bulan Ramadhan tersebut ternyata didapati bahwasanya bulan Ramadhan terletak pada saat yang paling panas-panasnya, puncak musim panas. Atau kemudian ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasannya dikatakan Ramadan dikarenakan bulan tersebut memadamkan panasnya dosa-dosa manusia. Ada kata Ramadan yang berarti panas, yaitu panasnya matahari kemudian diambil dan diinginkan dengannya yaitu panasnya dari dosa-dosa manusia pada bulan tersebut dipadamkan dengan berpuasa Ramadan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang kemudian berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti menjadi sirna dan hilang rasa panas daripada dosa-dosa tersebut, efek daripada dosa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama bulan Ramadhan di dalam Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan nama bulan Ramadhan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak menyebutkan nama-nama bulan yang lainnya. Kalau mungkin dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nama bulan Al-Muharram atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau bulan-bulan yang lainnya yang disebutkan hanya bulan Ramadhan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadhan yang padanya turun Al-Qur'an. Itu juga termasuk keutamaan dari bulan Ramadhan, diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan juga termasuk keutamaan bulan Ramadhan adalah pada bulan Ramadhan tersebut ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Banyak keutamaan bulan Ramadhan, maka apabila datang Ramadhan kepada kita, maka kita betul-betul menyambutnya dengan gembira dan juga menyambutnya dengan mengisi Ramadhan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu kesempatan dan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum muslimin. Kemudian rukun yang selanjutnya, itu rukun yang terakhir dari rukun-rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Wa anta hujjal baita in tata'ta ilayhi sabila." Dan kau berhaji ke Al-Bait, yang dimaksud adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Ka'bah, apabila engkau mampu untuk menempuh jalan ke sana. Maka inilah suatu ibadah yang agung, datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah-ibadah manasik yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah-ibadahnya telah ditentukan, telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, sebagian telah ditetapkan dan disebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga sebagian yang lainnya ditetapkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga praktek beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika pada Hajjatul Wada mencontohkan kepada kaum muslimin bagaimana kemudian melakukan ibadah haji, mencontohkan kepada para sahabat bagaimana cara melakukan ibadah haji, dan itu adalah satu-satunya haji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat betul-betul mengamati bagaimana hajinya beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian menukilkannya kepada kita, dan termasuk salah satu hadis yang paling panjang dan paling lengkap tentang penukilan bagaimana haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi rujukan para ulama, adalah hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Begitu panjang dan juga menukilkan tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhirnya. Maka barang siapa yang kemudian memiliki kesempatan dan akan melakukan ibadah haji ke Baitullah, maka ada baiknya untuk kemudian langsung melihat dan merujuk kepada yaitu hadis tersebut, hadis Jabir. Ataupun kemudian apabila ada kesempatan, ya dilihat juga kepada penjelasan-penjelasan ulama atas hadis tersebut, agar betul-betul haji kita sesuai dengan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haji ini diwajibkan dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama aqil, berakal. Yang kedua baligh, telah dewasa. Aqil, baligh. Kemudian yang ketiga adalah Islam, seorang muslim dia. Yang keempat, dia adalah seorang yang merdeka, bukan seorang yang kemudian, itu pada masa yang lalu ada perbudakan, bukan seorang budak. Kalau budak tidak diwajibkan untuk kemudian melakukan haji. Dan yang terakhir adalah kemampuan. Maka dalam hadis ini jelas-jelas Rasulullah SAW mengkaitkan rukun ibadah haji ini dengan apa? Anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau melakukan ibadah haji apabila engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Yang sebetulnya seluruh ibadah-ibadah pun sebenarnya dikaitkan dengan istita'ah, dengan kemampuan. Namun mengapa kemudian Rasulullah SAW tidak mengatakan antusolia, ya, tidak mengkaitkan istita'ah kemudian dalam ketika apa memerintahkan untuk sholat ataupun puasa ataupun zakat, padahal semuanya dikaitkan sebenarnya dengan kemampuan. Apabila mampu mengerjakan maka dikerjakan, apabila tidak mampu maka gugur. Itu pada hakikatnya adalah pada seluruh ibadah. Dikarenakan orang-orang yang kemudian tidak mampu untuk melakukan ibadah haji itu sangat banyak dibandingkan orang-orang yang tidak bisa melakukan sholat secara mutlak, itu sedikit sekali. Orang yang tidak bisa sholat secara berdiri bisa sholat dengan duduk. Orang yang tidak bisa sholat dengan duduk bisa sholat dengan berbaring. Jarang kemudian orang yang tidak bisa melakukan sholat sama sekali itu orang yang kemudian hilang akalnya misalnya. Ya. Adapun orang yang tidak bisa melakukan ibadah haji begitu banyaknya, maka kemudian betul-betul Rasulullah SAW mengaitkannya dengan kemampuan, betul-betul mengaitkannya dengan kemampuan. Padahal ibadah-ibadah lain juga seperti puasa, ada juga yang tidak bisa berpuasa secara mutlak, tidak bisa berpuasa sama sekali, digugurkan ibadah puasa tersebut dan cukup kemudian seorang membayar fidyah untuk menggantikan puasa tadi. Ada. Tapi kenapa kemudian cuma haji yang kemudian dikaitkan dengan kemampuan dan istiqomah? Karena ibadah haji sangat banyak sekali yang tidak mampu melakukannya. Kita lihat saja keadaan kita sekarang ini di sekitar kita, orang-orang yang di sini saja, kira-kira berapa orang yang sudah mampu untuk haji? Mungkin itu sebagian kecilnya, ya. Mungkin sebagian kecilnya yang mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Maka apabila mampu untuk melakukan ibadah tersebut, itulah suatu kenikmatan. Dan ketahuilah apabila seorang memiliki kemampuan, maka dia telah wajib untuk melakukan ibadah haji. Hendaknya dia meniatkan untuk beribadah haji dan berusaha untuk kemudian ya, menunaikan ibadah tersebut. Jangan ditunda-tunda. Jangan kemudian ketika dia menunda-nundanya, padahal dia telah mampu dari sisi ekonomi, dia mampu dari sisi fisiknya juga masih bugar, masih bisa untuk melakukan ibadah haji tersebut. Dia menunda-nundanya dalam keadaan dia mampu sampai datangnya ajal. Dalam keadaan dia belum melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang seharusnya wajib dia lakukan karena dia mampu. Dia balik, dia akil, dia merdeka, dia kemudian Islam, kemudian juga mampu. Apalagi syarat-syarat wajibnya sudah terpenuhi, wajib baginya. Maka sebaiknya betul-betul seorang yang telah mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nunda, jangan kemudian mengedepankan kebutuhan yang ini terlebih dahulu atau kebutuhan yang itu terlebih dahulu. Ini wajib atasnya. Maka hendaknya dia betul-betul berusaha untuk menunaikannya dengan segera mungkin. Sesegera mungkin. Adapun apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka tidak wajib baginya. Ya. Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, tidak wajib bagi orang tadi. Belum balik, misalnya tidak wajib. Tidak berakal, orang yang yaitu gila, tidak wajib baginya. Apalagi bukan orang muslim. Atau orang yang muslim tapi dia seorang budak. Atau kemudian semuanya terpenuhi tapi dia tidak mampu. Tapi perlu untuk digarisbawahi bahwasanya ketidakmampuan tadi ada bertingkat-tingkat dan ada bermacam-macam. Apabila ketidakmampuannya itu dikarenakan tidak memiliki harta, tidak ada kendaraan untuk pergi sana, atau tidak mampu untuk membayar di negeri kita WNH, tidak mampu untuk membayarnya, baik yang plus ataupun yang minus, apa ya, kalau yang biasa reguler ya. Plus dan reguler. Kalau tidak mampu kemudian melawan keduanya, tidak mampu untuk membayarnya, maka kalau yang jadi permasalahan tidak mampu yang berisi harta, ya, maka tidak wajib sama sekali baginya untuk dia berhaji sendiri ataupun kemudian mewakilkan pada yang lain. Namun kalau kemudian ketidakmampuannya dikarenakan ketidakmampuan fisik, ini dilihat lagi. Apabila ketidakmampuan fisik tadi berupa penyakit yang diharapkan untuk sembuh pada suatu waktu, masih ada kemungkinan, masih ada harapan untuk dia sembuh apabila dia mengobatinya dengan terus-menerus dan rutin, maka ini ditunggu sampai datangnya kesembuhan. baru kemudian dia melakukan ibadah haji. Baru kemudian dia melakukan ibadah haji. Namun kalau ketidakmampuannya adalah ketidakmampuan yang kemudian terus menerus lemah, umur sudah 80 atau 70 sudah sangat lemah, ya, khawatirkan apabila berangkat tidak kembali karena sudah sangat lemah fisiknya, tidak mampu untuk melakukan ibadah tersebut, apalagi tidak ada yang menemani. Kalau ada yang menemani masih lebih mudah, ya. Zaman sekarang masih bisa kemudian dihantar dan didorong dengan kursi roda, ya. Ini tidak ada yang menemani, dia tidak mampu melakukan manasik di sana, apalagi apabila dalam keadaan musim panas yang pada puncak-puncaknya, ya, yang membutuhkan stamina, yang membutuhkan yaitu apa kekuatan fisik, tidak mampu dia karena usianya atau karena penyakit yang ada pada dirinya yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk sembuh. Maka yang seperti ini yang wajib baginya apabila dia mampu secara harta, maka dia mewakilkannya kepada orang lain. Jadi tetap wajib, ya. Tidak mampu secara badan, tapi tidak mampu secara keuangan, tetap wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji dengan mewakilkannya, ya, kepada orang lain, ya. Mewakilkannya kepada orang lain. Tapi kemudian sebagai catatan, kemarin ada yaitu apa namanya sedikit faedah dari Ustaz Rijal, Alhamdulillah Taala, bahwasanya di situ ada yang kemudian melakukan badal haji, menggantikan haji orang lain, tapi dorongan. Berapa orang diwakilkan ke satu orang, ini tidak bisa, ya. Mungkin ada praktik yang seperti ini, ada praktik yang seperti ini. Walaupun saya baru mendengarnya kemarin, ada yang seperti itu. Yang seperti ini tidak bisa, ya. Satu orang mewakili satu orang. Itu pun yang mewakili, bukan yang mewakilkan, yang mewakili yang melakukan ibadah tersebut, dia sudah harus melakukan ibadah haji dulu sebelumnya untuk dirinya sendiri, baru kemudian mewakili orang lain. Adapun orang yang belum pernah melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri, maka tidak bisa mewakili orang lain, namun kemudian dia yang harus dilakukan yaitu melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu pada musim ini, baru bisa menggantikannya, menggantikan untuk orang lain pada musim yang akan datang, seperti itu. Ya, karena tidak bisa kemudian satu ibadah haji dinilai dua untuk saya dan orang lain, tidak bisa. Ya. Hanya dinilai sebagai satu ibadah haji, apakah untuk dirinya sendiri atau kemudian untuk orang lain saja yang diwakilkannya, apabila orang yang diwakilkan tadi memang orang yang tidak mampu. Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bin Muslim rahimahumullahu taala, bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bi adrakatu faridatullah ala ibadihi syaitan la yathbutu 'ala rahilati afahujju 'anhu." Sungguhnya bapakku dia mendapati kewajiban Allah yang dimaksudkan oleh wanita tersebut kewajiban haji, ketika diwajibkan haji tersebut, karena awalnya belum diwajibkan, kemudian ketika diwajibkannya haji tersebut turun kewajibannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, syaitan dia dalam keadaan sudah syaitan, yaitu sudah tua, la yathbut 'ala rahilah, tidak mampu untuk kemudian duduk tegak di atas tunggangan, ya. Kalau naik tunggangan itu enggak bisa tegak, dia miring ya, kemudian apa bisa jadi jatuh, itu yang dimaksudkan, tidak bisa kemudian untuk menunggang kuda atau kemudian menunggang unta, tidak bisa menunggang tunggangan tersebut. Berarti apa? Tidak mampu untuk dia melakukan ibadah haji, karena pada saat tersebut mau tidak mau seorang yang sudah tua, ya, untuk melakukan ibadah haji ya harus kemudian menunggang unta atau menunggang kuda ataupun ya, menunggang hewan yang lain, ya, seperti keledai. Kata aku jual dulu, apakah aku bisa berhaji untuknya? berhaji untuk bapak. Aku yang berhaji, namun kemudian beliau yang mendapatkan pahala dari haji tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Naam, dia." Itu boleh untuk kemudian seseorang menghajikan orang lain, ya. Menghajikan orang lain. Ya, maka inilah pembahasan mengenai lima rukun Islam. Dari yang pertama itu syahadat, sampai yang terakhir itu berhaji bagi orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji tersebut. Nah, kemudian pada akhir dari jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril mengatakan, "Shadaqta, kamu telah benar." Maka Umar berkata, "Maka ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Maka kami heran kepada orang ini, dia bertanya tapi kemudian dia membenarkan. Karena seorang yang bertanya karena tidak tahu, dia tidak akan berkata kamu benar. Dia akan berkata apa misalnya, saya faham, terima kasih sudah dijelaskan kepada saya, ya, syukran, jazakallah khairan. Dan yang sebagainya, ini mengharapkan apa? Sadaqta, ya. Berarti apa? Dia tahu, sudah mengetahui, ya. Namun kemudian bertanya, yang kemudian nanti pada akhir hadis ternyata dijelaskan bahwasannya memang tujuannya dia bertanya bukan untuk mencari tahu, tapi untuk apa? Untuk mengajarkan, ya. Untuk mengajarkan kepada manusia. Ini salah satu bentuk pengajaran. Bisa jadi kita dalam suatu majelis ilmu mengetahui apa yang sudah disampaikan, sudah pernah dengar, sudah pernah baca. Kemudian ada satu permasalahan yang mungkin terluput dari orang yang menyampaikan, kok tidak dijelaskan. Seharusnya dijelaskan, cocok untuk kemudian dijelaskan di sini. Saya tahu permasalahan tersebut, tapi kemudian dia bertanya, supaya apa? Supaya orang yang menyampaikan tadi menjelaskan tentang permasalahan tadi, mengajari yang lainnya, berarti itu terhitung bahwasanya orang yang bertanya tadi juga mengajarkan kepada orang-orang yang di majelis. Ya. Itu adalah suatu faedah. Mengapa kemudian pertanyaan bisa dikatakan bahwasanya dia mengajarkan? Suatu pertanyaan bisa dikatakan bahwasanya itu adalah mengajarkan dari sisi seperti itu. Dia sudah mengetahui, tapi dia ingin yang lainnya untuk tahu dengan cara bertanya sehingga orang yang menjelaskan kemudian memberikan penjelasan tentang perkara tersebut. Maksudnya dimatikan. Ya. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan tentang iman, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pembahasan rukun-rukun Islam yang telah kita sampaikan tentang haji atau tentang puasa atau tentang zakat atau yang lainnya yang sebelumnya, yaitu sholat ataupun syahadat, atau pertanyaan yang di luar topik pun tidak mengapa. Baik. Kemudian berkata atau kemudian orang tadi yang dia adalah Jibril bertanya kembali, akhbirni anil iman, setelah membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kembali, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Apa perbedaan antara iman dengan Islam? Iman itu adalah kemudian tempatnya di hati, berupa keyakinan apa yang harus diyakini dalam perkara agama Islam ini. Berbeda dengan Islam, kita lihat pada rukun-rukun yang telah kita lewati dari rukun-rukun Islam. Syahadat, ini diucapkan dengan lisan, walaupun juga ada di dalam hati, amalan hati juga. Kemudian sholat, ya, diucapkan dengan lisan, juga dengan anggota badan, ya, berupa gerakan-gerakan, berdiri, ruku, iktidal, sujud, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian juga zakat dengan harta, berupa amalan. Kemudian puasa dengan anggota badan, kemudian berhaji dengan harta, juga dengan anggota badan, melakukan amalan-amalan seperti tawaf, sa'i, kemudian juga wukuf, ya, melempar jumrah dan yang lain sebagainya. Adapun iman, ya, tempatnya di dalam hati, ya, tempatnya di dalam hati berupa keyakinan, keyakinan. Maka yang namanya Islam itulah amal yang zahir, amal yang kemudian nampak, ya. Adapun iman yaitu amalan yang batin, amalan yang batin yang ada dalam hati. Maka iman itu adalah keyakinan seseorang dengan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada kemudian dia mengatakan bisa jadi begini, bisa jadi begini. Ini bukan iman. Iman itu meyakini dengan pasti. Beriman kepada Allah, maka meyakini dengan pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala wujud, maujud, ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satu-satunya berhak, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah, satu-satunya pencipta, satu-satunya zat yang memberikan rezeki dan yang lain sebagainya. Maka yang namanya iman ini diibaratkan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin seperti seorang melihat matahari di tengah siang bolong. Ada pada matahari tersebut, ada, semua orang yakin itu matahari ada. Itulah yang namanya keimanan. Tidak mungkin kemudian dia ragu itu matahari apa bukan itu. Jangan-jangan lampu itu besar sekali kemudian diangkat pakai balon atau segala macam. Tidak bakal kemudian dia ragu ini matahari sudah. Yang kemarin terbit kemudian tenggelam ini sekarang datang lagi. Sekarang sudah ada lagi ini yang kemarin. Yakin dia, nggak mungkin kemudian ini kayaknya bukan yang kemarin ini mataharinya. Yakin dia itu berarti apa? Keyakinan tidak ada keraguan sama sekali. Maksudnya matahari yang datang setiap harinya itu ya memang matahari yang apa namanya? Yang satu, bukan kemudian matahari yang lain. Dia yakin hal tersebut, tidak ragu sama sekali. Maka ini adalah yang dinamakan kemudian keyakinan yang merupakan iman. Namun keimanan di sini yang merupakan bagian dari agama yaitu keimanan yang kemudian menghasilkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkannya dengan rukun-rukunnya pula. Beliau bersabda al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, menyebutkan 6 rukunnya. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya dan beriman kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada rasul-rasulnya dan beriman kepada hari akhir dan beriman pula kepada qadar, takdir yang baik ataupun yang buruk. Menyebutkan 6 rukun iman dan yang paling pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pentingnya atau sangat penting sekali bahwasanya kita mengerti bagaimana tafsir rincian mengenai rukun-rukun iman ini. Ya. Karena dari kecil kita tahu rukun Islam apa, rukun iman apa. Tapi rinciannya bagaimana? Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana kemudian beriman kepada yaitu malaikat-malaikatnya, bagaimana beriman kepada kitab-kitabnya, apa yang harus kita imani, apa yang harus kita yakini. Ya, rinciannya mungkin sangat sedikit atau kemudian yaitu ada kemudian yang sudah kita mengerti, yang sudah kita ketahui, namun ada pula yang bagian dari keimanan tersebut yang seharusnya masih harus kita gali kembali, masih harus kita dalami lagi, masih harus kita cari apa sih yang harus saya imani tentang Allah, apa sih yang harus saya imani tentang malaikat-malaikatnya. Maka rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 perkara, yaitu beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, tidak ada pencipta yang lainnya. Satu-satunya zat yang memberikan rezeki, tidak ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang menghidupkan, tidak ada yang menghidupkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya seperti Nabi Isa, mukjizat beliau adalah kemudian bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi apa? Dikatakan oleh Nabi Isa sendiri, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Uhil mauta biiznillah, dan aku menghidupkan orang yang mati biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yang mematikan. Mematikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, segala makhluk hidup yang kemudian ada di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kapan ajalnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikatul maut atau malakul maut, malaikat kematian, untuk kemudian mencabut ruh dari orang tadi. Dan juga perkara yang keempat itu beriman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Maka perkara yang pertama tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka seorang harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Barang siapa yang ragu tentang perkara ini, ya tidak guna lagi, tidak ada keimanan padanya. Ragu apakah Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada ataukah tidak, maka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Dan juga barang siapa yang ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta, dia masih terpengaruh dengan teori yang dikatakan ilmiah, yang mengatakan bahwasanya yang namanya alam semesta itu sudah ada sejak zaman dahulu, dan kemudian sudah ada sejak zaman dahulu ya terus menerus tidak ada penciptanya. Sudah memang dari awalnya seperti itu, kemudian terus berkembang dan berubah sampai nanti pun seperti itu, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kiamat. Karena ada teori-teori yang dibungkus dengan, yaitu kemasan ilmiah, namun sebenarnya di dalamnya menafikan konsep ketuhanan, mengatakan tidak ada Tuhan. Seperti ya yang kemudian kita apa namanya kenal dengan apa, teori Darwin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Mereka mengatakan manusia berevolusi dari kera. Sebelumnya kera dari apa lagi? Nanti akhirnya pada hewan bersel satu. Manusia ini dari hewan bersel satu. Bagaimana manusia hewan bersel satu kemudian jadi banyak selnya? Ya. Maka yang seperti ini kemudian adalah konsep-konsep yang kemudian menafikan ketuhanan, menafikan pencipta, menafikan Allah Subhanahu wa taala, menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rububiyah. Nah. Maka ini adalah yaitu teori-teori yang harus di waspadai ya. Kita harus selektif kemudian ketika memilih dan membaca teori-teori yang disebutkan ya. Di antara teori-teori yang ilmiah tersebut ada yang kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan syariat Islam. Kemudian juga orang-orang yang ragu tentang uluhiyatullah, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ragu atau kemudian menafikannya sama sekali, tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, namun beribadah pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan dalam uluhiyah, maka ini pun kemudian tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian orang-orang yang meragukan nama nama Allah Subhanahu wa taala, kita jelas tahu bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ada banyak. Dia meragukan ini betul-betul nama Allah atau tidak. Ar-Rahman ini nama Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Ar-Rahim ini nama Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Ar-Razzaq ini nama Allah dan yang lain sebagainya. Meragukan. Ini di antaranya adalah keyakinannya orang-orang pada kaum musyrikin zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali ketika perjanjian Hudaybiyah, "Ya Ali, tuktub bismillahirrahmanirrahim." Wahai Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian orang Quraisy yang menjadi utusan orang Quraisy itu seorang yang bernama Suhaib berkata, "Kami tidak mengenal Ar-Rahman, tidak mengenal Ar-Rahman. Uktub bismikallahumma, tulislah bismikallahumma dengan nama Engkau ya Allah." Ya, tidak mengenal Ar-Rahman, menafikan nama Ar-Rahman. Adapun kita beriman dengan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya telah keyakinan kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.